Ya, suka. Oke, langsung aja. Gak banyak kata dari saya. Teman kedua bareng Nyupalapa. Dari batu ke hatimu, hai para harta. pada orang. Oh, sisihkan rezekimu untuk dimakan orang yang lapar. Oh, tidakkah kau dengar cerita Isan pedihnya Kasih tepuk-tepuk dulu dong yang paling ramai buat